Ya Tuhan, sesuai dengan lagu yang kami nyanyikan, Roh Kudus penuhilah kami. Penuhilah kami dengan kuasamu, penuhilah kami dengan kekudusanmu, penuhilah kami dengan kasihmu. Hidup kami boleh selalu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan mengalami transformasi terus-menerus di dalam Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus Yesus. Tuhan, pimpin dan berkati saat ini di mana hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan, dan kami sekalian ya sudah siap untuk menerima firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami, dan biarlah firman Tuhan boleh menuntun, membimbing, mengarahkan hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan Tuhan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa bersama. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Minggu ini adalah Minggu Tukar Mimbar. Dan di sini saya atas nama segenap majelis maupun jemaat GKY Teluk Gong menyampaikan salam sejahtera kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, mengalami akan jamahan dari Tuhan, dan hidup kita terus diperbaharui oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini tema kita adalah jangan tertipu oleh penampilan. Mari kita bersama kita buka Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai 13. Yakobus pasal yang kedua. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum itu. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan kamu. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita jangan tertipu oleh penampilan. Nah, sebelum kita lebih lanjut mendengarkan firman Tuhan, mari kita saksikan video berikut ini. Tolong ditayangkan video yang sudah disiapkan. Hi, what's your name, darling? My name is Susan Boyle. Okay, Susan, and where are you from? I am from Blackburn near Bathgate, West Lothian. It's a big town. It's a sort of collection of, it's a collection of villages. I had to think there. And how old are you, Susan? I am 47. And that's just one side of me. Okay, what's the dream? I'm trying to be a professional singer. And why hasn't it worked out so far, Susan? I've never been given the chance before, but here's hoping it'll change. Okay, and who would you like to be as successful as? Elaine Page. Elaine Page. Like, what are you going to sing tonight? I'm going to sing I Dreamed a Dream from the Miserables. Okay. Big song. Yeah? Yes. I dreamed a dream in time gone by, when hopes my life were free. You didn't expect that, did you? Did you? No. I dreamed of love would never die. I dreamed that God would be tutup ya. Oi! Hello. Hey, come back here. Let's. All right. Thank you very much, Susan Pierce. Without a doubt, that ya, was the tutup, biggest ya. Surprise I have had. Bapak Ibu sudah sekalian, waktu Susan tampil dengan postur tubuh yang tidak menarik, usia yang sudah 47 hampir 50, kita melihat juri khususnya si Simon itu begitu merendahkan dia, melecehkan dia, menganggap ini orang sudah setengah baya, apa yang bisa dia lakukan begitu. Dan saya yakin para penonton juga mengambil sikap yang sama. Melihat penampilan Susan, ini sudah katakan sudah mendekati orang tua ya. Kira-kira dia bisa nyanyikan lagu apa? Tapi pada saat dia menyanyi, saudara sekalian, suara emasnya keluar. Orang-orang yang mendengar itu merinding, saudara sekalian, mendengar suara yang begitu indah. Kita melihat satu fakta, seringkali dunia itu seringkali terpaku hanya melihat penampilan luar seseorang, kemudian menarik kesimpulan. Kita belum mengenal seseorang, kita lihat penampilannya, pakaiannya, kemudian aksesoris yang ada di lahiriannya, kita langsung memberikan satu kesimpulan, penilaian yang seringkali penilaian kita salah, saudara sekalian. Apalagi saudara sekalian, zaman ini kita lihat kita sangat-sangat dipengaruhi oleh mass media, oleh iklan-iklan di TV, saudara sekalian, di mana seringkali yang ditampilkan adalah orang-orang yang cantik, gadis cantik, pemuda ganteng, saudara sekalian. Sangat-sangat menonjolkan penampilan luar seseorang. Seolah-olah penampilan luar itu adalah segala-galanya. Sampai-sampai mengabaikan akan inner beauty, keindahan, kecantikan di dalam. Moral kita, kita punya karakter kita, itu diabaikan, saudara sekalian. Kita melihat dunia seringkali sangat mementingkan lahiriah seseorang. Makanya salon di mana-mana laris manis, saudara sekalian. Ada manicure, ada pedicure, ya. Itu apa, jari kaki, jari tangan itu dibersihkan, ya. Kemudian coba didandani dan sebagainya, saudara sekalian. Begitu mementingkan penampilan fisik, saudara sekalian, sampai-sampai orang yang wajahnya tidak terlalu cantik atau tidak terlalu ganteng itu menjadi minder dan punya satu asumsi yang salah bahwa kecantikan, kegantengan adalah segala-galanya. Sementara orang yang mungkin dilahirkan dalam keadaan cantik, rupawan, ganteng, karena dunia begitu meninggikan penampilan lahiriah, mereka menjadi sombong. Mereka merasa dirinya hebat, saudara sekalian. Kita tahu salah satu negara yang sangat hebat di dalam bedah plastik, ya. Tadi saya katakan orang yang cantik, orang yang kurang cantik dan kurang ganteng menjadi minder, kemudian mulai ya mungkin melangsingkan tubuhnya, kemudian mungkin operasi plastik, saudara sekalian. Dan negara yang paling hebat operasi plastiknya adalah negara apa, saudara sekalian? Korea. Nah, saudara lihat itu. Ini wajah gadis yang tadinya wajah yang tidak cantik, itu bisa berubah jadi seorang artis. Wajah artis, saudara sekalian. Kemudian yang nomor tiga, ya. Jadi ini yang nomor dua ini adalah setelah operasi plastik jadi nomor dua dari yang pertama. Kemudian nomor tiga itu setelah menjalani operasi plastik, dia tampil seperti wajah seorang artis, saudara sekalian. Sehingga banyak gadis-gadis di Korea yang pada waktu merayakan ulang tahun yang ke-17, impiannya adalah mengadakan operasi plastik supaya bisa tampil seperti seorang artis. Tahun yang lalu ada saudara yang dari luar pulau datang berkunjung, kemudian kita datang menemuinya di hotel. Dia baru pulang dari Korea, saudara sekalian. Selesai operasi plastik, ya. Kemudian saya tanya, berapa menghabiskan biaya? Dia katakan tidak terlalu mahal, cuma 300 juta, saudara sekalian. Tidak terlalu mahal, cuma 300 juta untuk menata ulang wajahnya yang Tuhan kasih. Sehingga dia tampil ya agak beda saudara sekalian. Memang tidak sama sekali berubah, tapi beda saudara sekalian. Karena sudah ditata ulang dengan harga 300 juta saudara sekalian. Saudara mungkin pernah dengar sebuah cerita, ada sepasang muda-mudi pacaran begitu ya. Setelah pacaran sekian lama, kemudian mereka menikah saudara sekalian. Setelah menikah kira-kira hampir 1 tahun, maka Tuhan memberikan, mengaruniakan seorang bayi. Setelah bayinya lahir, sang suami waktu menggendong bayinya, dia kaget setengah mati. Ini wajah bayi ini tidak sesuai dengan wajah istrinya, tidak sesuai dengan wajah suaminya. Jadi anak siapa sudah sekalian, kok jelek banget begitu. Yang pria suami ganteng, istrinya cantik sudah sekalian. Tapi wajah ini bayi kok jelek banget ini. Jangan-jangan ketuker begitu. Kemudian sang suami curiga, jangan-jangan anak tetangga begitu ya. Maka istri diinterogasi ya, didesak ini. Kenapa anak kita kok gak mirip kita begitu? Ya, karena nadanya curiga. Terus sedikit dipaksa begitu. Akhirnya sang istri mencucurkan air mata. Kemudian mengaku, sebelum mengenalmu, saya sudah menjalani bedah plastik. Jadi ini wajahnya itu seperti mamanya. Tapi wajah dahulu, sebelum operasi plastik sudah sekalian. Bapak Ibu sudah sekalian, secantik apapun kita, kita harus menghadapi lahir, tua, sakit dan mati. Shen lao ping shi, ini satu proses yang kita harus alami sudah sekalian. Kecantikan gegantengan seseorang itu tidak bisa bertahan selamanya. Satu hari akan berlalu. Kalau saudara pernah melihat, ya saya pernah lihat ya di internet. Saya baru berapa bulan yang lalu dapat itu kiriman video saudara sekalian, wajah-wajah para artis waktu dia masih muda dan setelah tua sekarang bagaimana. Ada yang masih kelihatan bekas-bekas kecantikannya, tapi banyak yang kita akan kaget waktu masih muda begitu ganteng, begitu cantik. Tetapi setelah tua, saudara gak percaya dia muda begitu cantik. Saudara sekalian, ini adalah proses alami, penuaan. Kita gak mungkin cantik selamanya, ganteng selamanya. Jadi penampilan luar kita satu hari akan merosot, akan kelihatan kita tidak cantik lagi. Kita mengajarkan kita satu prinsip dasar yang memperlakukan orang, yaitu menghargai setiap orang tanpa terkecuali. Tidak membeda-bedakannya. Jangan kita menunjukkan pelecehan dan memandang muka. Apa itu membeda-bedakan atau memandang muka atau melecehkan? Yang menunjukkan kesombongan, sikap berkuasa setiap kita tentunya. Ya, kita tahu setiap kita tentunya mempunyai selera masing-masing. Tapi kita harus menghargai perbedaan orang. Jangan menyombongkan kuasa dan memilih sikap yang meremehkan orang lain. Di dalam ayat pertama firman Tuhan mengatakan, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Jangan memandang muka, bahasa Inggrisnya favoritism saudara sekalian. Bahasa asli Yunani terdiri dari gabungan dua kata, yaitu menerima dan muka. Ya, jadi kita menerima seseorang berdasarkan mukanya, penampilannya. Kita terima seseorang melihat penampilan luarnya, mukanya sudah sekalian. Ini adalah sikap yang salah dan tidak pantas sudah sekalian. Memang penyakit umum daripada masyarakat yaitu menilai seseorang berdasarkan wajah, pakaiannya, kemudian kelahirannya, sukunya, saudara, suku bangsanya, ekonominya, kedudukannya di tengah masyarakat. Kemudian kita menentukan orang ini sukses atau tidak. Orang ini bernilai atau tidak bernilai. Pernah ada seorang dari desa, dia diundang oleh sahabatnya yang sudah berhasil di kota untuk menghadiri ulang tahunnya. Dia datang dengan apa adanya, dengan pakaian seadanya, kemudian membawa oleh-oleh dari kampung gitu ya, ada buah-buahan dan sebagainya. Dia datang sampai di alamat yang dia dapat begitu, ternyata sebuah gedung yang mewah dan ada penjaganya. Waktu penjaga melihat penampilan daripada orang itu, ternyata orang kampung ya, kucing kampung ya, kemanapun balik-balik tetap kucing kampung, sudah sekali ya. Jadi ditolak. Mau cari siapa? Mau cari si Anu, itu teman saya. Gak percaya, masa bos saya orang kaya berteman dengan orang kampung dengan pakaian yang demikian sederhana begitu, bawa oleh-oleh dari kampung lagi, itu malu-maluin itu. Ditolak, saudara sekalian. Tapi sementara tamu datang dengan pakaian, jas dan sebagainya, diterima, wah dipersilakan. Dia ditolak begitu. Wah, orang kampung itu marah ya. Kemudian dia tidak sampai miskin-miskin banget, dia pergi ke pasar yang terdekat, dia beli itu baju ya, jas begitu. Kemudian dengan jasnya dia datang begitu. Waktu pakai jas, ini sapam ini sudah lupa ya, ini tadi yang ditolak orang kampung itu, dipikir ini teman bosnya begitu, orang kaya juga, dipersilakan masuk. Jadi dia boleh masuk begitu. Nah, sudah sekali waktu dia masuk, kemudian disuruh makan begitu. Dia buka jasnya, taruh di kursi, kemudian dia ambil makanan, dia taruh ke jasnya itu. Suruh jasnya yang makan, sudah sekalian. Ya, jadi temannya itu kaget kenapa demikian. Dia ceritakan masalahnya. Temannya merasa malu. Seringkali kita melihat penampilan luar seseorang. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 2 sampai 4, di sana kita lihat ada satu kondisi. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Dan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di rantai ini dengan dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Ini terjadi zaman Yakobus, sudah sekalian. Ada Asur, seorang penyambut di tempat ibadah, sudah sekalian, tempat kebaktian. Waktu lihat orang kaya dengan aksesoris, ada cincin emas, pakaian yang indah, wah langsung dipersilakan duduk tempat yang baik. Sementara datang orang miskin dengan pakaian buruk, pakaian seadanya mungkin kumal, mungkin juga ada bau-bau sedikit, bau ya pakaiannya sudah sekian lama tidak dicuci, ada bau yang tidak sedap, sudah sekalian. Dipersilakan berdiri di sana atau duduk di lantai, sudah sekalian. Ini satu sikap yang tidak pantas daripada penyambut. Dan Yakobus menegur. Bukan menegur orang kaya, sudah sekalian. Yang ditegur adalah penyambut itu. Karena telah membuat perbedaan. Membeda-bedakan yang kaya dan yang miskin, sudah sekalian. Ini ada satu penghinaan. Bapak Ibu sudah sekalian, Yakobus menunjukkan memperlakukan orang berdasarkan penampilan. Ada tiga masalah kalau kita membeda-bedakan. Masalah yang pertama, ini bukan pernyataan orang Kristen yang seharusnya. Ini suatu sikap yang tidak tepat daripada orang yang mengaku sebagai Kristen. Ayat pertama, saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Jadi imannya diamalkan dengan melihat penampilan luar seseorang. Ini bukan iman yang benar, bukan iman yang sejati, saudara sekalian. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita. Kalau Tuhan membeda-bedakan kita, sudah sekalian, hanya orang kaya, orang yang terhormat, itu yang diselamatkan. Berarti orang-orang miskin, orang-orang yang tidak terhormat, itu akan binasa, sudah sekalian. Allah tidak memandang bulu, sudah sekalian. Tuhan menciptakan setiap kita menurut peta dan gambar Allah. Setiap kita itu berharga di mata Tuhan, sudah sekalian. Waktu Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia melayani, kita melihat Tuhan Yesus tidak memandang muka, tidak membeda-bedakan. Pelacur Tuhan terima, Tuhan datangi. Orang berdosa seperti Sakyus, Tuhan juga datang kepadanya. Pemungut cukai yang dianggap pengkhianat bangsa, seorang yang berdosa, Tuhan terima dia. Tuhan mendatanginya. Tuhan Yesus tidak pernah khusus datang kepada orang-orang yang berkedudukan dan orang kaya saja. Tapi Tuhan memperlakukan semua orang itu sama. Nah, ini yang menjadi teladan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan kita membeda-bedakan. Kita harus menghormati orang sesuai dengan Tuhan yang menghormati kita. Dan di gereja tidak seharusnya terjadi. Dengan latar belakang yang berbeda, kita harus diterima. Gereja harus menerima setiap kita tanpa terkecuali. Hal yang kedua, sudah sekalian, jikalau kita membeda-bedakan, perlakuan yang demikian tidak sesuai dengan kebenaran. Di dalam ayat 5 dan 7, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjinya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin, bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Saudara sekalian, Yakobus mengatakan Yesus, Tuhan Yesus atau Tuhan memilih orang miskin. Miskin artinya di sini orang yang merendahkan diri. Orang yang menyadari bahwa di hadapan Tuhan kita semua miskin, kita tidak punya apa-apa. Kalau kita punya apa-apa, hari ini semua itu pemberian Tuhan, titipan Tuhan. Kita lahir di dunia tanpa membawa apa-apa. Kita datang dengan telanjang. Satu hari kita meninggalkan dunia ini, kita juga dengan tangan yang hampa. Jadi sebetulnya setiap manusia tanpa terkecuali, yang kaya tanda kutip maupun yang miskin tanda kutip, kita di hadapan Tuhan kita itu miskin. Kita gak punya apa-apa. Tuhanlah yang menambahkan, mengaruniakan. Sehingga hari ini kita punya keluarga, punya istri, punya pasangan hidup, punya anak, punya mobil, punya rumah. Itu semua pemberian Tuhan. Tuhan, titipan Tuhan. Tuhan memilih orang kaya, Tuhan juga memilih orang miskin. Tuhan menyelamatkan semua orang tanpa terkecuali. Jangan kita mencampur adukan antara nilai seseorang dengan kekayaan. Seringkali masyarakat, kalau orang ini bernilai kalau dia kaya, kalau dia punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Saudara sekalian, Tuhan tidak mencampurkan antara kekayaan dengan nilai seseorang. Nilai seseorang bukan ditentukan oleh hartanya, kedudukannya, atau posisinya, tetapi ditentukan oleh Tuhan. Tuhanlah yang membuat kita bernilai di hadapannya. Jadi di gereja, saya kira di sini tidak ada tempat khusus untuk orang kaya, tempat khusus juga untuk orang miskin. Ada gak tempatnya? Wah, yang sebelah kanan orang-orang kaya, silakan duduk di sebelah kanan. Yang miskin, maaf ya, duduk sebelah kiri. Ya, yang punya harta aset ya di atas 1M atau 10M, duduk di sebelah kanan. Yang asetnya ya gak sampai 10 juta, tolong duduk di sebelah kiri. Tidak, sudah sekalian. Di hadapan Tuhan, kita semua adalah sama, sudah sekalian. Kita memperlakukan orang dengan membeda-bedakan itu tidak sesuai dengan kebenaran. Yakobus mengatakan bila mana masyarakat atau orang kaya itu tidak memberikan perhatian dan kehidupan kepada orang yang miskin, mereka tidak layak memperoleh kehormatan dan kemuliaan. Hanya kepada mereka yang memberikan perhatian, yang melayani sesama, itu yang layak beroleh penghormatan dan kemuliaan. Ada satu kecenderungan di masyarakat, yaitu seringkali kita cenderung merangkul orang-orang kaya dengan satu harapan, satu hari kita bisa ditolong. Berarti kita merangkul orang kaya, kita ada maunya, saudara sekalian. Kita mencari orang-orang penting, key person, key man, saudara sekalian. Kita mengabaikan bahwa sesungguhnya key itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Tuhan dapat membuka jalan di padang berantara. Tuhan dapat membuat sungai di padang gurun, saudara sekalian. Pintu yang dibuka oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa tutup. Saudara sekalian, Tuhan selalu punya jalan keluar. Kita tidak perlu mencari koneksi khusus. Tuhan punya 1001 cara untuk melakukan perbuatan yang heran dalam hidup kita. Hal yang ketiga, saudara sekalian, membeda-bedakan orang. Melihat penampilan seseorang itu adalah perbuatan tanpa kasih. Di dalam ayat yang ke-8, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Hukum utama yaitu tuntutan yang tertinggi yang dinyatakan di dalam mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi mengasihi manusia seperti dirimu sendiri adalah hukum yang paling tinggi di dalam agama Kristen. Pada waktu kita menghina seseorang, kita membeda-bedakan seseorang, berarti kita tidak mengasihi orang itu. Kita menghina Tuhan. Karena Tuhan mengasihi orang itu, kita tidak mengasihinya, berarti kita menghina Tuhan yang mengasihi orang yang diciptakan menurut peta dan gambar Tuhan. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 14 sampai 15 dikatakan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi jikalau kamu saling menggigit, saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudara sekalian, relasi kita dengan sesama itu mengekspresikan seberapa besar kasih kita kepada Tuhan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Maka Yakobus dalam ayat 9 mengatakan, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Jadi memandang muka itu adalah satu dosa yang kelihatannya kecil, saudara sekalian. Pada saat kita menganggap itu dosa kecil, saudara sekalian, hukum Taurat kalau satu butir saja dilanggar, berarti kita melanggar keseluruhan daripada hukum Taurat. Kalau kita melakukan dosa kecil, itu adalah tetap dosa. Dosa besar, dosa kecil tetap adalah dosa, saudara sekalian. Tetap kita melanggar akan kebenaran. Yakobus di dalam ayat 11 mengatakan, sebab ia yang mengatakan jangan berzina, yang mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Menjelaskan betapa seriusnya kita melanggar akan hukum Taurat. Sebab ayat 13, penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Belas kasihan akan menang atas penghakiman. Di dalam bahasa Inggrisnya adalah mercy over judgment. Memperlakukan orang dengan belas kasihan, bukan terus menghakimi dosa orang lain. Kita harus memperlakukan orang dengan belas kasihan, bukan terus menghakimi dosa orang lain. Menurut survei, gereja yang diberkati, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang di mana ada kasih, ada kehangatan, ada sukacita, saudara sekalian. Pada saat gereja dipenuhi oleh kasih, maka akan menarik banyak orang datang ke rumah Tuhan. Sebaliknya, kalau gereja kehilangan kasih, saudara sekalian, maka orang datang satu kali, terus bye-bye. Karena dia tidak menikmati kasih. Dia tidak merasakan kehangatan daripada jemaat Tuhan. Bukan saja orang baru itu gak akan datang lagi, bahkan jemaat yang ada di gereja itu pelan-pelan akan hilang. Saya tahu ada sebuah gereja di Jakarta, itu di mana jemaatnya kurang kasih, saudara sekalian. Yang adalah karena kurang kasih, sehingga sedikit masalah ribut, bertikai, bertengkar, mempersoalkan masalah-masalah yang tidak prinsip. Sehingga di gereja ada dua kubu, ada tiga kubu, saudara sekalian. Dan akibatnya tadinya jemaatnya ada kurang lebih 400. Terus turun. Sekarang kurang lebih tinggal 200, tinggal separohnya, saudara sekalian. Karena jemaat yang ada itu merasa gerah. Mereka datang ke gereja ingin beribadah, ingin mengalami kasih Tuhan, tapi yang dirasakan adalah di sana ada pertikaian, di sana ada yang iri hati, di sana ada yang mengeritik, menghakimi. Mereka gerah, tidak betah, akhirnya meninggalkan gereja. Saudara sekalian, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus menerima setiap orang, Jangan memilih sikap saya ada, engkau tidak ada, saya lebih baik daripadamu. Menerima dengan setuju adalah hal yang berbeda. Saudara sekalian, kita bisa menerima siapa saja, ya. Setuju itu lain hal. Kita bisa terima si A, si B, semua kita terima, walaupun orang itu ada perbedaan dengan kita, latar belakangnya berbeda, etnisnya berbeda. Mungkin orang itu sedang melakukan dosa, kita bisa terima, tapi kita tidak setuju dengan dosanya, kita tidak setuju dengan pandangannya, tidak masalah, tapi kita bisa terima dia, saudara sekalian. Karena Tuhan pun menerima setiap kita tanpa terkecuali. Tuhan tidak setuju dengan dosa-dosa yang kita lakukan, tapi Tuhan terima kita semua. Tuhan ampuni dosa kita. Kalau Tuhan membeda-bedakan kita, saya katakan tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan di dunia ini. Karena tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi standar daripada Tuhan. Roma pasal 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kita harus memelihara kebenaran yang fundamental. Tapi kita harus bisa menerima, menyambut orang-orang yang berbeda. Sudah sekalian, gereja bukan kampung liburan orang-orang suci. Gereja bukan kampung liburan orang-orang suci. Gereja adalah rumah sakit keselamatan bagi orang-orang berdosa. Gereja harus menjadi rumah sakit keselamatan bagi orang-orang berdosa. Gereja bukan kampung liburan orang-orang suci. Kita ini penuh dengan kekurangan dan kelemahan, tapi kita diterima oleh Tuhan. Karena itu kita juga harus menerima satu dengan yang lain. Yang kedua, apa yang kita harus lakukan, saudara sekalian, supaya kita tidak membeda-bedakan, kita harus saling mengagumi. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama pada daripada dirinya sendiri. Setiap kita punya kelebihan dan kekurangan, tapi kita tidak fokus pada kekurangan orang. Kita memfokus kepada kelebihan, keunggulan setiap orang, sehingga kita bisa mengaguminya. Kita bisa bisa mengagumi, kita bisa menikmati kelebihan orang itu. Karena kita tahu bahwa setiap kita adalah masterpiece daripada karya Tuhan. Setiap kita adalah masterpiece daripada Tuhan yang unik, saudara sekalian. Di dunia tidak ada satu manusia pun yang sama. Kita punya sidik jari, tidak ada seorang pun yang sama. Jadi di hadapan Tuhan setiap kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Setiap kita itu unik, saudara sekalian. Bukan antik, saudara sekalian, tapi unik. Kalau antik itu negatif, unik itu berarti positif. Kita punya kelebihan. Nah, kalau kita bisa melihat kelebihan orang lain, setiap kita bisa melihat kelebihan orang lain, kita bisa mengaguminya. Kita tidak akan membeda-bedakan orang itu. Yang ketiga, saudara sekalian, kita harus memuji dan mengkonfirmasi dia. Kita harus memuji dan mengkonfirmasi dia. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11. Karena itu nasihatlah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kita harus saling membangun, bukan saling menghancurkan. Kita harus menaruh simpati pada mereka yang lemah, mendorong dan menguatkan, memuji mereka yang sedang berusaha untuk bangkit. Kita harus menjadi orang yang memberikan dorongan, bukan jadi orang yang menghakimi dosa orang lain. Kita bagikan kehangatan, kesungguhanmu. Kita semua adalah manusia. Kita semua adalah manusia. Maksud saya adalah setiap kita itu penuh kekurangan dan kelemahan. Manusia tidak sempurna. Kita sama-sama belajar. Kita jangan munafik. Kita harus mengasihi orang dari hati yang terdalam. Menghargai setiap orang di dalam tutur kata dan perbuatan kita. Jangan karena penampilan seseorang yang membuat kita memperlakukan dia berbeda. Paulus pernah menegur Petrus. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 19, di mana Petrus waktu itu kumpul dengan orang-orang Kristen non-Yahudi. Kemudian datang orang Kristen Yahudi. Maka Petrus ingin menyenangkan orang Kristen Yahudi, dia meninggalkan tempat duduknya dengan orang-orang Kristen non-Yahudi. Dia berpura-pura. Saudara sekalian, Paulus melihat itu, dia menegur Petrus. Tidak seharusnya dia munafik, berpura-pura, membeda-bedakan Kristen Yahudi, Kristen non-Yahudi. Waktu Petrus ditegur, bagaimana responnya? Dia mengakui kesalahannya dan dia bertobat, saudara sekalian. Ini seorang pemimpin yang punya jiwa yang besar. Seorang pemimpin bisa salah, waktu diingatkan dia mau mengaku salah, mau bertobat. Saudara sekalian, kita harus punya jiwa yang besar, saling menerima, saling menghormati. Kita tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Mungkin kita memang berbeda, saudara sekalian, tetapi kita punya tujuan yang sama, yaitu memberitakan Injil, membangun kerajaan Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama, saudara sekalian. Kita semua diselamatkan oleh Tuhan agar kita boleh menjadi alat di tangan Tuhan yang efektif, menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan ingin kita saling mengasihi, saling melayani, bersama-sama membangun gereja Tuhan di tempat ini. Agar gereja Tuhan di tempat ini menjadi tempat di mana umat Tuhan saling mengasihi, saling membangun dan saling menghormati, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Sehingga gereja ini menjadi tempat di mana orang melihat akan rupa Kristus. Gereja ini di mana Tuhan melihat, dunia melihat akan kasih Tuhan. Jemaat ini di mana dunia menemukan akan kasih Tuhan, menemukan akan kebajikan dan kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama, kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengakui tanpa kami sadari kami seringkali juga membeda-bedakan orang-orang di sekitar kami. Kami menetapkan nilai seseorang berdasarkan penampilannya, hartanya, kedudukannya, posisinya. Tuhan ampunilah akan kami jikalau kami telah bersalah kepada saudara kami, berdosa kepada Tuhan. Dengan tidak langsung kami telah melecehkan akan umat Tuhan. Umat yang telah diciptakan oleh Tuhan menurut peta dan gambar Tuhan. Yang Tuhan selamatkan dengan harga yang mahal, dengan darah Kristus Yesus. Tapi kami menghina dan melecehkannya. Tuhan tolonglah kami agar kelak kemudian hari kami boleh mempunyai kasih seperti Kristus Yesus mengasihi saudara-saudara kami, menghormati mereka, melayani mereka. Dan kami rindu gereja Tuhan di tempat ini boleh mengalami akan kasih Kristus Yesus, di mana jemaat satu dengan yang lain saling melayani, saling menghormati, saling mendorong, saling menguatkan, dan tidak membeda-bedakan kaya miskin, hina mulia. Tetapi semua kami hargai karena Tuhan juga menghargai setiap kami. Tuhan berkatilah gerejamu di tempat ini. Biarlah engkau berkarya di tempat ini dengan luar biasa, sehingga jiwa-jiwa ditambahkan, kerohanian jemaat terus ditumbuhkan, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa bersama. Amin.